Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-39 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang keadilan Allah SWT ketika hisab, bagian yang pertama. Yang dimaksud dengan hisab adalah perhitungan Allah SWT terhadap amalan para hamba di dunia. Hisab Allah adalah hisab yang sangat sempurna keadilannya. Tidak ada kezaliman sedikitpun. Allah berfirman, Inna allaha la yadhlimu mithqala dharrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi meskipun sebesar dharrah sekalipun. An-Nisa ayat 40. Dan yang dimaksud dengan dharrah adalah bagian yang paling kecil dari sebuah benda atau yang dinamakan dengan atom. Bahkan rahmat dan kelebihan karunia serta anugerah yang Allah berikan kepada para hamba adalah sangat banyak. Seandainya Allah SWT mengazab semua makhluk, maka bukanlah hal itu sebuah kezaliman. Dan seandainya Allah merahmati, niscaya rahmat Allah SWT lebih baik daripada amalan mereka. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang demikian, karena Allah SWT adalah pencipta mereka, raja yang memiliki kerajaan, semua makhluk adalah miliknya dan dalam kerajaannya, dan dia melakukan apa saja yang dia kehendaki di dalam kerajaannya. Di antara yang menunjukkan keadilan Allah SWT, yang pertama, bahwasanya Allah SWT telah menfitrahkan di dalam hati semua manusia bahwa Allah SWT adalah Rabb mereka, dan mereka mengakui bahkan sebelum mereka dilahirkan. Lihat surat Al-A'raf 172. Yang kedua, di antara hal yang menunjukkan keadilan Allah SWT, bahwasanya Allah SWT telah mengutus para rasul, para utusan kepada manusia yang telah mengingatkan mereka dengan fitrah ini dan mengajak mereka untuk beriman dengan hari akhir. Allah SWT berfirman, Rusulam mubashirina wa mundirin li'anna yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Para rasul yang datang untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya tidak ada hujah bagi manusia atas Allah SWT setelah kedatangan para rasul. Dan sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. An-Nisa 165. Yang ketiga, di antara hal yang menunjukkan keadilan Allah SWT adalah bahwasanya Allah SWT telah menugaskan para malaikat untuk mencatat semua amalan manusia. Allah SWT berfirman, Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya pada diri kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga atau mengawasi, yang mereka mulia dan menulis mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Infitar 10-12. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.